Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wasallim tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, semoga Allah SWT masih memberikan kesempatan waktu dan umur kepada kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa beramal salih padanya. Di sana ada hal-hal yang penting untuk saya sampaikan di majelis ini terkait dengan banyaknya para khutbah, banyaknya para khatib, para penceramah di bulan Ramadan menyampaikan riwayat-riwayat, hadis-hadis dan kisah-kisah yang tidak ada landasannya, yang palsu atau setidaknya dhaif, ya riwayat-riwayat yang dhaifah, yang lemah. Hal ini penting untuk diingatkan agar seorang tidak menisbatkan kepada Nabi, tidak menyandarkan kepada Nabi sesuatu yang Nabi tidak katakan, tidak menyandarkan kepada Nabi sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Karena orang yang menceritakan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi padahal ia tahu bahwa itu adalah dusta, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Pendusta itu dalam menyampaikan apa yang datangnya dari Nabi yang sebenarnya Nabi tidak melakukannya atau tidak mengatakannya, ada dua: orang yang membuat-buatnya dan orang yang ikut menyebarkannya. Dia mungkin bukan orang yang membuat hadis palsu, namun dia orang yang ikut menebarkan, ya, hadis palsu tersebut. Para sahabat ini pun terancam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara yang menyebabkan kebid'ahan itu menebar, banyaknya para khutbah, para penceramah, para khatib yang ketika mereka menyampaikan hadis atau riwayat kemudian tidak mengecek kesahihannya, tidak melihat seperti apa penjelasan ulama hadis terkait dengan hadis yang mereka sampaikan. Ini baru hadisnya, belum kemudian makna dan maksud, ya, dari hadis yang terkadang mereka jauh dari pemahaman as-salafus salih. Di sini saya akan sebutkan beberapa hadis yang masyhur di bulan Ramadan, namun hadis tadi, ya, hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Namun sebelumnya, di antara yang sangat-sangat masyhur yang sering disebutkan tentang kisah seorang sahabat, itu kisah Tha'labah. Tha'labah ini kisahnya masyhur, seorang yang dulunya kisahnya seperti itu, seorang yang dulunya fakir, kemudian dia meminta kepada Nabi untuk didoakan menjadi orang yang cukup. Kemudian beliau diberi oleh Nabi seekor kambing yang hamil. Kemudian setelah itu Tha'labah menjadi orang yang kaya, yang tadinya biasa jamaah kemudian meninggalkan jamaah karena sibuk dengan kambingnya. Yang tadinya biasa jumatan kemudian meninggalkan jumatan karena semakin banyak kambingnya. Nabi meninggal dalam keadaan marah kepada Tha'labah. Ini kisahnya, namun kisah ini tidak sahih. Kisah ini tidak benar. Sampai Nabi mengatakan sebelum meninggal, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin takfuruh. Sedikit tapi kamu syukuri lebih baik daripada banyak tapi kamu ingkari. Rasul meninggal dalam keadaan marah. Abu Bakar pun seperti itu, Umar pun seperti itu. Di zaman Utsman, Tha'labah ini datang kepada Utsman ingin bertobat, tapi ditolak oleh Utsman bin Affan, kemudian mati di atas hal yang tidak baik. Kisahnya panjang, namun kisah ini tidak sahih. Kisah ini tidak benar. Di antara kejanggalannya bahwa bagaimana ada seorang ingin tobat kemudian tidak diterima, ya kan? Padahal siapapun orang yang dia berbuat salah, kalau dia bertobat sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa di tenggorokan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya bahwa kisah tentang Tha'labah ini kisah yang tidak benar. Sehingga tidak pantas untuk seorang apa menceritakannya. Meskipun padanya banyak pelajaran menurut orang yang mengkisahkannya. Namun cukup bagi kita. Apa yang telah kuat dari apa hikayat atau riwayat-riwayat. Hadis yang pertama yang masyhur, yang terkenal, yang sering disampaikan di bulan Ramadan adalah hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Syahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmah. Awal bulan Ramadan penuh dengan rahmat Allah. Awal satu dan pertengahannya adalah maghfirah, penuh dengan ampunan Allah. Wa akhiruhu dan akhir bulan Ramadan adalah idqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Hadis ini adalah cuplikan dari lafaz hadis yang panjang. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari Salman Al-Farisi. Di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi bernama Ali Ibnu Zaid Ibn Jud'an. Dia didhaifkan, dinyatakan lemah oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini dimuat dalam silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah jilid 2 871. Silsilah Ad-Dha'ifah karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan diriwayatkan pula dari hadis Abu Hurairah, tadi hadis Salman, hadis Abu Hurairah secara marfu dari Nabi dengan lafaz awalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan Allah, dan akhir bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Nuqayli dan Ibnu Adi, Al-Khatib dan Al-Muaddih, Ad-Dailami, Ibnu Asakir. Dalam sanadnya ada seorang bernama Salam Ibnu Sulaiman Ibnu Sawar, berkata Ibnu Adi, huwa indi munkarul hadis. Dia, Salam Ibnu Sulaiman, menurut saya seorang yang hadisnya mungkar. Padahal juga ada seorang rawi bernama Maslama Ibnu Salat, berkata Abu Hatim, matrukul hadis. Hadisnya matruk. Taib. Hadis yang kedua, hadis yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Kadang ini sering dijadikan bacaan antara adzan dan iqamah, terkadang sebagian apa? Orang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah untuk kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan. Bulan Rajab dan Sya'ban berilah kami barokah, dan sampaikanlah kami, artinya panjangkan umur kami sehingga kami mendapati bulan Ramadhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Anas radhiyallahu anhu, dalam sanadnya ada Zaidah ibn Abi Raqqad, berkata Al-Bukhari, munkarul hadis. Hadisnya munkar. Demikian pula hadis man adraka ramadhana bi Makkah fa shoma wa qama minhu ma tayassara lahu kataballahu lahu 100,000 syahri ramadhan fi ma siwaha wa kataballahu lahu bi kulli yawmin itqun minan na'mir itqu raqabah wa kataballahu lahu bi kulli yawmin itqu raqabatin wa kulla laylatin itqu raqabatin wa kulla yawmin himlani farasin fi sabilillah wa fi kulli yawmin hasanah wa fi kulli laylatin hasanah. Para siapa yang mendapati bulan Ramadan di Mekah, kemudian dia puasa di sana dan dia tahajud di sana apa yang dia mampu, maka Allah tulis bagi dia 100,000 bulan Ramadan di selainnya. Jadi seolah-olah dia beribadah pada 100,000 bulan Ramadan. Allah tulis baginya setiap hari pahala dia memerdekakan budak. Setiap hari, setiap siang seperti itu. Setiap malam juga seperti itu ditulis baginya pahala memerdekakan budak. Setiap hari ditulis baginya memberikan perbekalan 2 kuda atau memberikan perbekalan kuda di jalan Allah. Dan setiap hari ditulis kebaikan, setiap malam ditulis kebaikan. Hadis ini barakallahu fikum. Kalau secara terghib, ya, dorongan untuk beramal sangat menarik sekali. Bagaimana seorang hanya mendapat bulan Ramadan di Mekah, kemudian dia puasa dan dia tahajud semampunya, seperti ini besarnya pahala. Namun jangan dulu seorang kemudian bergembira, karena ternyata hadis ini adalah hadis maudhu, hadis yang palsu. Tidak boleh seorang melihatkan hadis yang palsu kecuali dengan membeberkan kepalsuannya. Apa boleh seorang menyebutkan hadis palsu? Jawabannya boleh, asalkan dengan menyebutkan, membeberkan apa? Kepalsuannya, sehingga umat tidak tertipu. Adapun dia menyampaikan hadis palsu kemudian lepas begitu saja, tidak dijelaskan kebalsuannya, bahaya. Ini ikut menebarkan hadis yang palsu, menisbatkan kepada Nabi sesuatu yang Nabi tidak katakan. Berarti seorang memasukkan ke dalam agama ini sesuatu yang bukan dari agama. Hadis ini dinyatakan hadisun maudhu, hadis yang palsu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Abdurrahman Ibnu Zaid Al-Ammi. Berkata Ibnu Ma'in, kadzabun khabith. Abdurrahim bin Zaid Al-Ammi seorang pendusta yang jahat. Waqala Nasai, dan berkata Nasai, laisa bithiqatin wala ma'mun. Bukan orang yang thiqah, bukan orang yang terpercaya. Kemudian juga hadis yang masyhur, law ya'lamul ibad ma fi ramadhan la tamannat ummati ayakuna sanah kulluha. Ayakuna sanata kulluha ayakuna sanatu kullaha. Jadi ayakuna sanah. Ya. As-sanata kullaha. Ayakuna ramadhan as-sanata kullaha. Kalau seandainya hamba itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, kalau seandainya manusia ngerti apa yang ada di bulan Ramadan, yang ini dari besarnya pahala, besarnya rahmat Allah dan semisalnya, tentu umatku ingin kalau semua hari dalam setahun ini semuanya apa? Ramadan. Kalau umat, kalau hamba ini tahu apa yang ada di bulan Ramadan, saya mereka kepengin kalau hari-hari ini dalam setahun semuanya adalah Ramadan. Ya. Hadis ini adalah cuplikan dari hadis yang panjang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jauzi dalam Kitabul Maudhu'at. Jauzi punya kitab Al-Maudhu'at. Kitab yang memuat hadis-hadis yang palsu. Dalam syaratnya ada rawi bernama Jarir Ibnu Ayyub. Berkata Al-Bukhari, mungkarul hadis. Berkata Ibnu Nu'aim, kana yadu'ul hadis. Dia ini, Jarir bin Ayyub, suka memalsukan hadis. Kemudian juga hadis, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi saumudahri wa insamahu. Barang siapa yang berpuasa sehari, barang siapa yang berbuka sehari, artinya makan di siang Ramadan. Barang siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa ada udur dan tanpa ada sakit, barang siapa yang makan di siang Ramadan tanpa ada alasan yang dibolehkan, dia enggak safar, enggak bepergian, enggak sakit, enggak apa, pokoknya dia begitu saja berbuka di siang Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, lam yaqdihi saumudhari wa insamahu, dia tidak akan bisa membayar puasa yang dia batalkan, ya, walaupun dia puasa setahun, tidak akan bisa membayar, ya, puasa sehari yang dia batalkan tadi. Kalau misalnya terjadi seperti itu bagaimana? Kalau seorang dia berbuka di siang Ramadan di saat puasa tanpa ada udzur, maka konsekuensinya puasanya batal. Kemudian dia harus bertobat dengan taubatan nasuha. Karena ini adalah kemungkaran yang sangat mungkar. Ya. Kemungkaran yang apa? Sangat mungkar. Maka di antara asbab, sebab seorang diadab di kuburan adalah di antara sebabnya berbuka sebelum tenggelam matahari. Sebelum waktu untuk apa? Bolehnya berbuka. Kemudian dia memperbaiki diri dan dia membayar puasa yang dia batalkan. Jadi bertobat kepada Allah SWT itu harus. Dan puasanya batal karena dia makannya sengaja. Beda kalau dia lupa. Orang yang puasa kemudian dia lupa makan, kemudian lupa lalu dia makan atau minum, hendaklah disempurnakan puasanya. Ya, man akala au syariba ya, nasian wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Orang yang dia makan atau minum di saat puasa karena lupa. Lupa itu apa? Lupa adalah sesuatu yang luput dari apa? Benak, padahal dia sebelumnya ngerti, itu namanya lupa. Ini dia ngerti, dulu sebelumnya dia ngerti dirinya puasa. Dia sahur, dia juga menahan makan dari minum. Namun ya suatu saat dia lupa, ternyata dia makan atau minum. Berarti tidak sengaja. Orang seperti ini ya, tidak batal puasanya, sempurnakan puasanya. Yang memberi makan dan minum dia adalah Allah. Walaupun makannya banyak, walaupun sampai nambah misalnya. Kalau lupa ya gimana, tetap lupa. Nah sebagian mengatakan, ini kalau makannya sedikit, kalau makannya banyak masa lupa. Kita katakan, orang namanya lupa mau gimana lagi. Yang namanya lupa itu gak ada definisi pengertian banyak atau sedikit, orang lupa ya lupa. Jadi bagi Anda yang melihat saudaranya, saudara Anda yang sedang puasa kok makan di siang Ramadan, kamu ngerti kalau ini lupa. Anda punya kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah salah kalau Anda biarkan, biarkan. Ini kan rezeki, biar nanti kalau sudah kenyang baru saya tegur. Jangan. Bagi dia rezeki, bagi Anda adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Anda ingatkan loh, ente puasa, kenapa ente makan? Ente puasa, kenapa ente minum? Ya, lupa dia. Anda yang tahu, Anda ingatkan. Bagi yang lupa, ya dia tidak berdosa. Karena itu, ya lupa. Hadis tentang orang yang berbuka, orang yang makan di siang Ramadan tanpa ada udzur, maka dia tidak bisa membayar puasa tersebut walaupun dia bayar sampai setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan Mu'allaq. Hadis Mu'allaq adalah hadis yang gugur di awal sanadnya seorang rawi atau lebih. Dan hukum aslinya Mu'allaq itu adalah hadis yang lemah. Karena tidak bersambungnya ya sanad ya, ibarat tangga, kamu tahu tangga ya, dari bambu misalnya untuk kita manjat apa namanya pohon pakai tangga itu kan ada apa, anak tangga. Anak tangga itu pijakan kaki ketika kita naik 1, 2, 3, 4. Ini ibarat ya anak tangga yang bawah atau yang atas ya ada, atau yang bawah enggak ada, untuk pijakan enggak bisa, harus lompat. Mu'allaq itu adalah hadis yang hilang di awal sanadnya seorang rawi atau lebih. Dan hadis mu'allaq aslinya adalah hadis yang dhaif. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan selainnya. Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis ini diperselisihkan kepada Habib bin Abi Thabit dengan perselisihan yang banyak. Yang inti daripada penjelasannya adalah dalam hadis tadi ada 3 cacat. Yang pertama adalah al-ittirab. Hadisnya goncang. Kemudian wal-jalu bihali abil mutawis. Tidak dikenalnya kondisi Abdul Mutawis, majhulul hal. Kemudian wasyak fi sama'i abihi min Abi Hurairah, serta diragukannya bapaknya Abdul Mutawis dalam mendengar hadis ini dari Abu Hurairah. Artinya kalau satu cacat saja ada pada hadis ini, sudah cukup hadis tadi untuk dikatakan hadis yang lemah. Lalu bagaimana kalau terkumpul padanya 3 cacat? 3 cacat intinya bahwa hadis tadi hadis yang tidak sahih. Kemudian juga hadis sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Baik. Tidak diragukan bahwa puasa biiznillah dengan sisi Allah menjadi sebab seorang itu sehat tubuhnya. Karena pola makan yang teratur, menelambung yang setiap harinya bekerja, kemudian dia istirahatkan. Di samping juga beragam ibadah juga menjadikan hati seorang itu tenteram, tenang, juga akan mendatangkan kesehatan. Tapi landasan kita bukan hadis ini. Kita yakin bahwa semua ucapan Nabi itu baik. Tapi tidak semua ucapan yang baik itu ucapan Nabi. Ingat, semua sabda Nabi itu mesti baik. Namun tidak semua yang baik itu disandarkan kepada Nabi. Misalnya hadis an-nadhafatu minal iman. Atau udlubul ilma walau yusin misalnya. Timbalah ilmu walaupun di negeri Cina. Saya teringat kisah yang lucu ketika ada seorang tamu datang ke Al-Jami'ah Islamiyah di Madinah, datang ke Universitas Islam Madinah. Tamu ini dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya pada zuhur diumumkannya bahwa ini adalah Syekh Bakar Abu Zaid. Umumnya kita enggak ngerti Bakar Abu Zaid kayak apa orangnya, tapi namanya terkenal, kitab-kitabnya terkenal. Berceramah, berdiri pakai sorban. Dohirnya ini bukan orang Saudi, ini orang Afrika. Ketika dia menyampaikan sesuatu, menyampaikan diantaranya dia sampaikan udlubul ilma walau bisri, timbalah ilmu walaupun di negeri Cina. Kita ragu, ini benar enggak Bakar Abu Zaid yang itu terkenal itu? Ya. Setelah selesai dia ceramah, sebagian mahasiswa itu memeluknya, ya kan, banyak menghormatinya. Kita biasa saja. Ini benar enggak Bakar Abu Zaid yang itu? Ternyata bukan. Ini salah seorang dai dari Afrika yang berkunjung ke situ diberi kesempatan untuk memberikan muhadhar. Ya, ternyata di antara isinya tadi dia menyampaikan hadis yang palsu. Kita syak ini bukan orang yang dimaksud. Maksudnya terkadang barakallahu fikum, karena ketidaktahuan atau kebodohan seorang khatib, seorang penceramah, tidak terasa dia telah menyampaikan sesuatu yang menisbat kepada Nabi, padahal Nabi tidak mengatakannya. Sehingga barakallahu fikum, di antara sebab tersebarnya kebid'ahan di tengah masyarakat karena para khutbah yang bodoh, para khatib yang mereka tidak selektif ketika menyampaikan hadis atau ketika menyebutkan hukum dan hikmah yang ada pada hadis dan ayat. Semestinya mereka kembali kepada penjelasan para ulama sehingga mereka tidak keliru, mereka tidak salah. Bagaimana ada seorang khatib dengan tegas yang mengatakan bahwa seorang yang tidak berpartisipasi dalam pemilu berarti dia telah ikut meruntuhkan Islam? Dan khutbah orang mengatakan bahwa orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu berarti ikut meruntuhkan Islam. Bahaya sekali. Seperti kata meruntuhkan Islam itu kayak apa, bayangkan. Kalau Anda misalnya Islam melakukan kemaksiatan yang itu mungkin belum sampai tingkatan meruntuhkan Islam, Anda saja melakukan sesuatu yang mungkar, apalagi meruntuhkan Islam itu kayak apa? Na'udzubillah. Hadis sumu tasihu, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat dan Abu Nu'aim dalam At-Tib An-Nabawi. Abu Nu'aim punya kitab At-Tib An-Nabawi, terkenal. Ini rujukan Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Manhaj As-Sawi fi At-Tib An-Nabawi, termasuk salah satu rujukan utama Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Manhaj As-Sawi fi At-Tib An-Nabawi. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula Ibnu Adi dalam Al-Kamil meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Nahsyal Ibnu Sa'id. Nahsyal Ibnu Sa'id bahwa matruk. Kemudian hadis la taqulu ramadan fa inna ramadana ismun min asma'illah walakin qulu syahr ramadan. Janganlah kalian mengatakan ramadan, karena ramadan adalah nama dari nama-nama Allah. Berarti ada enggak orang namanya Abdul Ramadan? Janganlah kalian mengatakan ramadan, karena ramadan adalah nama dari nama-nama Allah. Walakin qulu syahr ramadan, akan tetapi katakan bulan ramadan. Ada tambahan apa? Bulan ramadan. Berarti kalau mengacu pada riwayat yang lemah ini, ingat ya, riwayat ini lemah, enggak bisa dijadikan landasan. Berarti ramadan adalah nama dari nama Allah. Berarti orang kalau mengatakan syahr ramadan, berarti bulannya Allah, kan gitu. Kan ramadan nama dari nama Allah katanya. Tapi ingat hadis ini hadis yang lemah. Dan di sana ada hadis yang sahih yang menyelisih hadis yang lemah ini. Itu hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan, boleh orang mengatakan Ramadan. Rasul sendiri mengatakan seperti itu. Demikian pula sebagian ulama atau sebagian orang mengatakan tidak boleh kamu mengatakan surat Al-Baqarah. Tapi katakan surat yang padanya ada cerita apa? Al-Baqarah. Tapi ini juga tidak benar. Boleh. Ya, Imam Munawi dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan beberapa lafad-lafad, beberapa lafad-lafad yang terkait dengan ini. Bahkan Syekh Muhammad bin Salam Al-Utsaimin punya kitab tentang Al-Manahi Al-Lahdiyah. Al-Manahi Al-Lahdiyah, lafad-lafad yang dilarang untuk diucapkan. Ya. Tapi ini tidak termasuk. Tidak mengapa seorang mengatakan Ramadan. Telah datang Ramadan. Telah datang Ramadan. Tidak apa-apa. Tidak harus telah datang bulan Ramadan. Oh, bulan ini sedang puasa Ramadan. Boleh. Tidak harus sedang puasa bulan Ramadan. Tidak harus. Tidak harus memberi embel-embel ya syahr, kata apa? Bulan. Boleh orang katakan Ramadan. Di antara dalilnya adalah hadis sahih. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ila akhirih. Hadis la taqulu Ramadan. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar hadisun da'ifun. Rawahu Abu Ma'syar Najih Al-Madani an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah marfu'an. Thumma qala ba'da an saqa al-hadith akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil wa da'afahu bi Abi Ma'syar. Intinya bahwa hadis ini lemah karena dalam padanya ada rawi bernama Abu Ma'syar Najih Al-Madani. Kemudian juga hadis tentang dua wanita yang ketika keduanya puasa kemudian menggunjing orang, kemudian keduanya hampir saja mati. Kemudian didatang kepada Nabi, kemudian suruh muntah, mereka memuntahkan nanah, memuntahkan daging apa namanya, ya, memuntahkan daging unta yang masih mentah. Ya, Nabi mengingatkan bahwa orang ini, dua orang ini, ya, berpuasa dari apa yang Allah halalkan, tapi berbuka dengan apa yang Allah haramkan. Artinya kedua orang ini tidak makan, tidak minum, tapi kedua orang ini malah ghibah. Kedua orang ini malah menggunjing orang lain. Karena orang yang menggunjing itu kan ibarat memakan daging orang kan, ya, memakan daging orang lain. Disebutkan annam ra'ataini shawmata, ada dua wanita sedang puasa. Wa anna rajulan qala, dan ada seorang lelaki berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hahuna imra'ataini qad shawmata, di sini ada dua wanita sedang puasa. Wa inna makadata antamuta minal atash, dan keduanya hampir-hampir mati karena kehausan. Ada dua wanita sedang puasa dan hampir-hampir saja mau mati karena saking hausnya. Fa'arada anhu aw sakat, maka Nabi berpaling dari orang tadi dan Nabi diam. Suma'ad ada, kemudian orang tadi kembali lagi berkata, ya Rasulullah, di sini ada dua wanita yang hampir mati karena kehausan, sementara keduanya sedang puasa. Wa urahu qala bil hajirah, kata Rabi, saya kira dia mengatakan itu di saat siang, ya, terik yang menyengat. Qal, orang tadi berkata, ya Nabi Allah, innama wallahi qad matata aw kadata antamuta, wahai Nabi Allah, demi Allah keduanya sudah mati, atau keduanya hampir saja mati sudah, ya, sekarat. Qala uduhuma, kata Nabi, panggil keduanya. Qala faja'ata, maka kedua wanita tadi pun datang. Qala faji'a biqadahin aw ussin, biqadahi aw asin, maka didatangkan bernabi wadah, ya, yang lunak, awas asahlul layyin. Faqala li ihdahuma, maka Nabi mengatakan pada salah satu dari dua wanita tadi, qi'i, muntahlah kamu. Faqa'at qayhan aw daman wa sadidan wa lahman, maka wanita tadi pun memuntahkan nanah, muntah isinya nanah atau darah dan nanah dan daging. Hatta qa'at nisfal qadah, sampai dia itu muntah sampai setengah wadah. Summa qala lil ukhra, kemudian Nabi mengatakan pada wanita yang satunya lagi, qi'i, muntahkan kamu, muntahlah kamu. Faqa'at min qayhin wa damin wa sadidin wa lahmi abidin wa ghairihi hatta mala'at al qadah, maka wanita tadi pun memuntahkan nanah, darah, darah campur nanah dan daging yang mentah, ya, yang belum matang dan lainnya, sampai wadah tadi penuh dengan muntah. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, inna hataini shomata amma ahallallah, kedua orang ini berpuasa, kedua orang ini menahan dari apa yang Allah halalkan, yaitu kedua orang ini menahan diri dari makan dan minum. Tetapi wa aftarata ala ma harramallahu azza wa jalla alaihima, tapi keduanya ini justru membatalkan puasanya dengan apa yang Allah haramkan, yaitu apa? Ghibah, menggunjing orang. Jalasat ihdahuma ilal ukhra fa ja'alata ta'kulani luhuman nas, salah satunya duduk dengan yang satunya, kemudian mereka ngobrol, ya, memakan dagingnya manusia, artinya menggunjing, ngerasani orang. Akhrajul Imam Ahmad wa Abu Dawud atau Yadisi, wabi isnadihi marajunun lam yusam, wabi isnadi atau Yadisi ayatan Ar-Rabi ibnu Subih, ini Dabih, wahuwa da'if wa Yazid ibn Aban Ar-Raqashi wahuwa matruk. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud atau Yadisi. Pada sanad Imam Ahmad dan Abu Dawud atau Yadisi ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Berarti hadis itu ya, hadis mubham. Mubham itu adalah hadis yang padanya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Kata Al-Biquni dalam syairnya, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis yang mubham adalah hadis yang padanya ada rawi yang tidak disebutkan namanya, termasuk hadis yang lemah. Dan pada sanad Abu Dawud atau Yadisi juga ada rawi bernama Rabi ibn Dabih, dan dia lemah, dan Yazid ibn Abban Ar-Raqashi, dan dia matruk. Tabashirul ikhwah rahimakumullah, terlepas dari hadis yang lemah tadi, bahwa seorang yang berpuasa tidak cukup dia hanya meninggalkan makan dan minum, sementara tangannya mengambil harta orang tanpa hak, kakinya melangkahkan ke tempat-tempat maksiat, ucapannya jorok, keji, berteriak-teriak seperti layaknya ya, orang yang tidak puasa. Orang yang dia puasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, Allah tidak butuh kepada puasa orang seperti ini. Rasul mengatakan, man lam yada qawla zur wala amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi ayada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan yang dusta, perbuatan maksiat, dan tidak meninggalkan perbuatan kebodohan, Allah enggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah enggak butuh dengan puasa orang seperti ini. Puasa sesungguhnya adalah puasa anggota tubuh, bukan semata-mata, bukan hanya menahan makan dan minum. Makanya Rasul mengatakan, rubba sha'imin haduhu min siyamihi ya, al-ju' al-atash, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang yang berpuasa ternyata bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Dan sampai kita ya, sudah letih, sudah menahan lapar, menahan haus, kemudian tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Walaupun bisa jadi secara hukum sudah menggugurkan kewajiban, namun kalau tidak berat pahala kan kita cuma letih. Sama dengan orang yang ketika khatib menyampaikan khutbahnya, kemudian dia malah ngobrol. Jumatannya sah, tapi dia tidak dapat pahala. Artinya dia sudah menggugurkan kewajiban jumatan, tapi dia tidak mendapat pahala. Jadi sampai seorang sudah letih, sudah lapar, haus, kemudian tidak ada nilainya. Jaga tubuh kita dari perkara maksiat, jaga lisan ini dari ucapan tidak baik. Di saat puasa dan di luar puasa. Ketika di luar puasa saja kita menjaga, maka di saat puasa lebih kita menghormati ibadah yang sedang kita lakukan. Tersebut hadis sahih dari Imam Muslim, ya, hadis yang masyhur. Fa idza kana saum yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yashab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un sha'im. Ketika hari salah seorang kalian sedang puasa, janganlah berkata yang jorok, jangan pula berteriak-teriak sahab atau ribut-ribut. Orang sudah puasa kok ribut-ribut ya. Dan kalau ada seorang mencelanya atau ngajak kelahi dengan dia, maka katakan inni mru'un sha'im. Jadi ketika seorang sedang puasa, kemudian ada orang ajak tukeran, ajak lai, katakan ana sha'im, saya sedang puasa. Begitu puasa sunnah atau puasa wajib. Maksud dari kalimat inni sha'im bahwa saya lebih menghormati ibadah yang sedang saya lakukan ketimbang saya melayani tantangan kamu. Bukan karena saya tidak berani dengan kamu, bukan karena saya tidak berani menjawab tantangan kamu, tapi karena saya sedang ibadah puasa, saya lebih menjaga puasa yang saya lakukan daripada atau ketimbang melayani tantangan kamu. Kemudian juga hadis idza sumtum fastaku bil ghadati wala tastaku bil ashi. Hadis ini hadis yang lemah. Kalau kalian berpuasa, silahkan kalian bersiwak, membersihkan mulut dan gigi dengan siwak di waktu masih pagi. Namun kalau sudah sore hari jangan. Kalau sudah matahari lengser, ya tergelincir, jangan bersiwak lagi. Hadis ini hadis yang lemah. Ada yang bertanya, apa sih alasannya? Alasannya karena biasanya kalau sudah tergelincir matahari ke sana, mulut itu kan bau. Nah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik. Memang betul, ya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak misik. Tapi terkait dengan orang tadi tidak boleh untuk bersiwak, ya, tidak boleh untuk kemudian membersihkan gigi dan mulut setelah tergelincirnya matahari, ini tidak ada. Ya. Kenapa? Karena baunya mulut orang yang berpuasa bukan karena dia tidak menggosok gigi, namun karena kosongnya perut dari apa? Makanan. Asam lambung naik. Ya. Bukan karena apa? Dia tidak menggosok gigi, bukan karena dia tidak membersihkan mulut, namun karena apa? Apa namanya? Kosongnya perut dari makanan. Kemudian hadis ini juga bertentangan dengan hadis yang sahih yang menganjurkan kita untuk bersiwak setiap akan sholat. Rasul mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Kalau aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap akan sholat. Di sini kan umum, baik itu puasa atau tidak puasa. Ketika puasa pun kita sholat, ya kan? Hadis ini masuk di situ. Kalau saya tidak memberatkan atas umat saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Hadis ini umum, baik sedang puasa atau tidak puasa. Ada pun hadis yang melarang untuk bersiwak ketika puasa, ketika bau mulut, ya ketika matahari sudah tergelincir, yaitu memunculkan bau mulut yang tidak sedap. Hadis itu tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Kemudian terakhir, tentunya masih banyak lagi, tapi ini ya beberapa yang ya jamak atau sering terjadi atau sering disebutkan di Ramadan sebagai tanbih, peringatan, ya, untuk kita membekali diri. Setidaknya kalau kita tahu bahwa hadis tadi ya, bukan hadis yang sahih, ketika kita mendengar dari sebagian khutbah, sebagian khatib, penceramah, kita tahu bahwa ini hadis yang tidak sahih, hadis yang lemah. Dan kita juga bisa mengingatkan saudara kita, jangan kamu yakini hadis yang lemah, nggak bisa dijadikan patokan. Jadi faedahnya agar kita membentengi diri kita dulu, jangan sampai kita teracuni dengan ya benak kita dengan hadis-hadis yang itu dhaif, lemah, apalagi palsu, kemudian kita ya menebarkannya, jangan sampai. Yang kedua juga kita dengan mengetahui ini akan membentengi saudara kita, ya dari ya, mungkin dia akan teracuni dengan hadis-hadis yang palsu atau lemah tadi, supaya saudara kita itu ya terselamat dari ya pemahaman-pemahaman yang keliru tadi. Di antara adalah hadis naumus shaimi ibadah. Puasanya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Bisa jadi akibat dari ini orang sudah ketika puasa tidur terus, lu ibadah kok, ya kan? Padahal dia punya tugas, punya ini, beraktivitas. Bahaya. Ketika seorang dia menyandarkan sesuatu kepada Nabi, padahal Nabi tidak melakukannya, kemudian dia anggapnya sebagai apa? Ibadah, sebagai aman salih. Ini bahaya. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Baqiyatul hadis dan lanjutan dari hadis wasumtuhu tasbih wa amalu mudha'af wa du'a'u mustajab wa dzambu maghfur. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Diamnya saja sudah dianggap tasbih. Diamnya saja sudah dianggap seperti bertasbih. Dan amalannya dilipat gandakan pahalanya, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Terlepas dari hadis yang palsu ini, memang orang yang berpuasa ya, doanya mustajab. Karena ada tiga doa yang termasuk mustajab, di antaranya adalah doa'u as-sa'im. Ya, da'watu as-sa'im, doa orang yang berpuasa. Ya. Jika orang yang berpuasa dengan izin Allah, amalan puasa menjadi sebab diampuninya dosa. Namun landasan kita bukan hadis yang palsu ini, atau yang lemah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ad-Dailami dan Ibn Najjar dari hadis Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami. Berkata Al-Baihaqi setelah menyebutkan hadis ini, Ma'ruf bin Hasan ay ahadu rijali dhaif. Ma'ruf bin Hasan, salah satu dari perawi hadis ini, dia lemah. Wa Sulaiman bin Umar ad'af minhu. Sang Sulaiman bin Umar lebih dhaif dari Ma'ruf bin Hasan. Wa qala al-Iraqi Sulaiman an-Nakhwi ahadul kadzabin. Berkata Imam al-Iraqi Sulaiman bin an-Nakhwi salah seorang pendusta. Wa qala al-Munawi fi syarh al-Jami. Berkata al-Munawi dalam syarah al-Jami as-Sahih, al-Munawi punya kitab Faidul Qadir syarah al-Jami as-Sahih 6 jilid. Ini termasuk kitab yang lumayan bagus. Hanya saja yang butuh diwaspadai, beliau ini berpemahaman Asy'ari. Sehingga waspada dari penukilan-penukilan terkait asma dan sifat Allah. Kemudian juga beliau banyak menukil dari al-mutasawwifin. Orang-orang apa? Suwi dan hikayat-hikayat mereka, dan ini yang butuh untuk diwaspadai. Bila terkadang penjelasan al-Munawi bagus terhadap hadis-hadis yang ada dalam Al-Jami' as-Shahih. Hadis-hadis yang diurutkan dengan abjad. Ini mau ngambil hadis apa? Soalnya ada di situ. Hadis misalnya innamal a'malu binniyat ada di situ. Cari di bab alif. Ya, ada alif, ba, alif, ta, ya. Berarti innama berarti alif nun. Akan ketemu hadis tadi insyaallah. Mau cari hadis apa? Misalnya hadis naumus shaimi ibadah misalnya. Cari di bab nun. Nun alif, nun ba, nun. Nanti ada nun wawu. Yang disebutkan hadis ini. Naumus shaimi ibadah. Kemudian disebutkan, dijelaskan hadisnya, sebutkan derajat hadisnya. Tapi yang butuh diwaspadai dari kitab Faidul Qadir al-Munawi tadi, beliau berpemahaman Asy'ariyah. Beliau banyak menukil dari al-mutasawwifin, dari orang apa? Sufi dan hikayat-hikayat mereka yang ghoribah. Ketika beliau menyebutkan hadis, contohnya hadis al-jarasu mazamiru syaitan. Lonceng adalah serulingnya setan. Beliau menyebutkan kisah yang ghoribah. Ada seorang wali. Seorang wali dia biasa melihat para malaikat tawaf. Sesaat wali tadi kok enggak melihat malaikat yang biasa tawaf, mana ini? Telusur demi telusur, ternyata waktu itu ada seorang memasukkan kendaraan ketika tawaf, kemudian di lehernya ada gentanya. Oh, genta. Genta itu lonceng yang ada di apa? Yang biasa dipasang di lehernya sapi itu. Tahu kan? Itu genta. Kata wali tadi, "Oh, ini yang menjadi sebab malaikat apa pada nyingkir." Ya pada nyingkir. Ini kayak dengar ibah ya, akhi. Hikayat apa? Aneh. Wa ila akhiri. Ya, terkadang beliau menukil seperti itu. Ya. Menukil dari sebagian orang dari Bali, punya karomah ini dan itu. Itu yang butuh diwaspadai. Wailah syarahnya, ya, secara umum bagus. Ya. Dan yang butuh diwaspadai pula, dalam menafsirkan hadis-hadis sifat, beliau mentakwilkan. Ya, beliau berpemahaman Asy'ari. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah SWT memberikan ya umur yang panjang kepada kita untuk beramal kebaikan. Ya, untuk bisa mendapati Ramadan. Karena barakallahu fikum, berapa banyak orang yang Ramadan kemarin masih bersama kita. Bulan Syaban kemarin, tahun kemarin masih bersama kita. Sekarang sudah tidak bersama kita. Dia sudah meninggal. Ya. Sehingga barakallahu fikum, umur bagi seorang mukmin adalah kebaikan. Makanya Rasul mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Karena besarnya ya, nikmat umur ini, tidak boleh seorang meminta supaya dia segera dimatikan oleh Allah. Karena umur bagi seorang mukmin sangat berharga. Meskipun dia sudah tidak bisa apa-apa, dia hanya terbaring, namun dia bisa bertasbih, bisa berzikir, masih bisa menambah pahala, masih bisa istighfar, masih bisa mentobati terhadap dosa. Itu lebih baik daripada dia mati enggak bisa apa-apa. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.